Tetap bersama SNP Indonesia, ada Ramayana, Mike Stone Shooting, Lilin, Herlina, Ju, Palapa. Thank you. kasih. Ya Allah, nyawer sak salaman pisan. Mbak Lilin, grup panitia parkir.